Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita kembali membaca kitab Syarah Qatrin Nada wa Balil Suda Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaih. Kemarin telah kita selesaikan pembahasan tentang kalimat yang dia keluar dari i'rab aslinya, yaitu jamak muannats salim. Dan sebelum kita beranjak ke yang berikutnya, kita sedikit tambahkan tentang isim-isim apa saja yang dia dijamakkan dengan jamak ini, yaitu jamak dengan alif dan ta tambahan. Ya. Apa saja yang bisa dijamakkan dengan jamak ini? Yaitu jamak muannats salim ataupun jamak dengan apa? Alif dan ta apa? Tambahan. Ya. Antum lihat pada catatan kaki, ya. Oh, ini sebenarnya catatan besar. Catatan nomor berapa ya? Terakhir, halaman. Terakhir, mana sih Salim? Halaman berapa? 66. Ya. Kita baca catatan kaki nomor 3 itu halaman 66. I'lam annahu qad dalla istiqra'u kalamil arabi 'ala annahum yajma'una bil alif wa ta'i khamsata anwa'in min al asma'. Ketahuilah bahwasanya penelitian terhadap ucapannya orang Arab menunjukkan bahwasanya mereka orang Arab menjamakkan dengan jamak alif dan ta, ya, ataupun dengan alif dan ta atau jamak muannats salim 5 macam isim. Jadi ketahuilah bahwasanya penelitian terhadap ucapannya orang Arab menunjukkan bahwasanya mereka orang Arab menjamakkan dengan jamak alif dan ta tambahan ini 5 macam apa? Isim. Yang pertama, makana mukhtataman bi ta ta'nis. Isim yang diakhiri dengan ta ta'nis seperti Fatimah. Dijamakan menjadi apa? Fatimat. Ditambahkan padanya apa? Alif dan ta. Tamrah menjadi apa? Tamrat. Wabint menjadi apa? Banat. Ya, tamrat atau banat. Ya. Kemudian yang kedua. Jadi yang pertama, semua isimnya akhirnya ta'u ta'nis. Maka mereka orang Arab menjamakannya dengan apa? Menambahkan padanya alif dan ta. Yang kedua, alamul mu'annasi alladhi la ta'fih. Nama-nama mu'annas yang tidak ada ta' padanya. Semua nama-nama mu'annas yang tidak ada ta' akhirnya dijamakan dengan jama' ini pula. Yaitu tambahan alif dan ta'. Ataupun mu'annasi salim. Contohnya da'dun. Kemudian jamalun, zainabu. Atau jamalu, zainabu. Maka mereka mengatakan pada jama'nya da'dun menjadi apa? Da'dat. Ya, da'datun. Ya, jamalatun. Ya. Kemudian Zainabatun, ya, dikecualikan, ya, dari nama-nama wanita di mana dia tidak dijamakkan dengan jamak ini, yaitu nama-nama wanita yang di atas wazan faali seperti Hadami dan babnya Qobami Safari. Kemudian yang ketiga, sifatul muzakkar alladzi la yaqil, sifat bagi yang muzakkar yang tidak berakal, sifat bagi muzakkar yang tidak berakal. Itu pun dijamakkan dengan jamak ini. Muannatsi salim ataupun alif dan ta tambahan. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah kalian berzikir menyebut nama Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari ma'dudat tertentu. Di sini ma'dudat dijamakkan dengan jamak apa? Muannatsi salim ataupun alif dan ta mazidataini. Kenapa? Karena dia sebagai sifat bagi ayyam, dan ayyam adalah muzakkar, ya kan? Karena ayyamun, yaumun muzakkar manas. Di sini sifat bagi ayyam, ya, ma'dudat dijadikan dalam bentuk muannats salim ataupun dengan ditambahkan padanya alif ta. Ayyamim ma'dudat. Ayyam jamak dari yaum, maka sifatnya ikut dijamakan, ya, dengan jamak ini ma'dudatin. Ya. Contoh yang lain, ani'mal sadighatin. Ucapan Allah terhadap Nabi Dawud, ani'mal sadighatin, agar bikinlah, ya, baju-baju besi sabihatin yang sempurna ataupun yang besar. Ay duru'an sabihatin, aslinya sabihat itu adalah sifat bagi sesuatu yang muzakkar yang dibuang, itu duru'an, baju-baju besi. Sabihat itu sifatnya yang sempurna ataupun yang besar. Kemudian wa quduri rasiyat, quduri rasiyat, periuk-periuk yang kokoh, rasiyat. Ini jamak apa? Manasi saling. Kenapa? Karena dia sebagai sifat bagi yang muzakkar. Ya. Qidrun muzakkar itu manas. Manas ya. Ya, manas. Meskipun lafadznya apa? Muzakkar lafadznya. Ar-Rabi' yang keempat yang dia dijamakkan dengan alif dan ta tambahan adalah musagharu al-muzakkar alladzi la yaqil. Ya. Isim muzakkar yang ditasghir, isim muzakkar yang tidak berakal yang ditasghir. Seperti dirham, kalau ditasghir jadi apa? Durai, duraiham. Ya. Falsun kalau ditasghir jadi apa? Fulaisun. Dinar jadi apa? Dunai, nir. Ya. Fi jam'i musaghar dirham wa falsu dinar. Ya. Duraihimat wa fulaisat, kemudian dunainirat sebagai jamak dari yang ditafsir dari dirham, dirham duraihim, duraihim dirham kecil, kalau dijamakkan menjadi duraihimat. Falsun, apa falsun? Uang, fulus, ditafsir jadi fulais, maka dijamakkan dengan jamak ini pula, fulaisat. Ya. Dinar, dunainir, jadi dunainirat. Ya. Apalagi kitabun. Ya, apa di tasghir jadi apa kitabun? Ya, kutaib. Ya, kalau dijamakannya apa? Kutaibat. Seperti itu ya, kutaibat. Ya. Kenapa? Karena dia muzakkar yang tidak berakal yang ditasghir. Semua seperti itu. Muzakkar yang tidak berakal yang ditasghir. Maka dijamakan dengan jamak ini. Yang kelima, ismu jinsin muannatsin bil alifi al maqsurah. Isim jenis ya, muannats dengan alif maksurah. Isim jenis mu'annas dengan alif maksurah. Contohnya hubla. Apa artinya hubla? Orang hamil, wanita hamil. Jamaknya hublayat. Semuanya seperti itu. Isim jenis untuk mu'annas. Yang dia mu'annasnya dengan alif dan dengan alif maksurah. Dengan alif maksurah. Ismu jinsin mu'annasin bil alif al maksurah. Kemudian yang berikutnya isim jenis mu'annas tapi dengan alif mamdudah. Juga dengan ketika dijamakkan dengan alif dan ta. Contohnya sahra, jadi sahrawat dan seterusnya. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, sad. Matannya al-asl wa ma la yansarif. Kemudian kalimat berikutnya yang dia dalam hal i'rab keluar dari asalnya wa ma la yansarif, yaitu isim yang la yansarif. Apa itu maksud dari la yansarif? Isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak dijarkan dengan kasrah. Ya. Tidak menerima tanwin dan tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Tidak bisa menerima kasrah. Fayujarru bil fathati nahu bi afdala minhu illa ma'al nahu bil afdali aw li idafati nahu bi afdalikum. Kemudian isim yang la yang sharif, maka dia isim la yang sharif yujarru bil fathah, dijarkan dengan fathah. Contoh bi'afdola minhu. Bi'afdola minhu. Bukan bi'afdoli. Kenapa? Karena afdol mamnu' minasorif. Apa ilahnya kira-kira? Afdol? Ya, yang pertama wasfiyah. Sifat afdol lebih utama. Yang kedua? Wazan fi'il. Itulah dua ilah far'iyatain yang ada pada afdol. Sehingga dia tidak bisa dikasroh. Ya. Illa ma'al. Kecuali kalau isim lain sorif ini bergandengan dengan al. Maka dia menjadi munsorif kembali. Contoh bil afdoli, bil afdoli. Awil idhafah, ataupun isim lain sorif ini bersama idhafah, maka dia pun kembali munsorif. Contoh bi afdolikum, ya bi afdolikum, ya di kasroh, majru dengan kasroh karena dia diidhafahkan. Insyaallah ini jelas ya, sudah pernah kita baca rinciannya pada tuhfah ya. Syarah al-babul khamis mimma kharaja anil asli ma la yansorif. Bab yang kelima yang keluar dari i'rab asalnya adalah ma la yansarif, isim yang la yansarif. Wa huwa ma fihi illatani far'iyatani min ilalin tis'in. Isim la yansarif adalah isim yang padanya ada dua illah cabang dari illah illa yang tisa. Berapa tisa? Hah? Tisa? 9. Ya. Awahidatun minha takumu maqamaha. Ataupun isim yang padanya ada wahidah, satu illah. Dari illahina tersebut, yang mana satu illah ini, takumu maqamahuma, bisa menduduki posisi dua illah. Ya, sudah pernah kita sebutkan, ya, ataupun jelaskan bahasanya. Isim yang sorif adalah isim yang padanya ada dua illah cabang, dari illah-illah yang 9, ataupun padanya ada satu illah, tapi satu illah ini bisa menduduki posisi apa? Dua illah. Ya. Fal awwalu, maka yang pertama, apa itu yang pertama? Ya? Apa? Ma fihi illatani far'iyatani, isim lain sharif yang padanya ada dua illah cabang, contohnya adalah ya fal awwalu ka, ya ka Fatimah, seperti Fatimah, ya fa inna fihi at-ta'rifa wa at-ta'nits, sesungguhnya pada Fatimah ada ta'rif, yaitu apa nama lainnya ta'rif, eh alamiyah, ya wa at-ta'nits, ta'nitsnya ta'nits apa ini? Ya, lafziyah dan ma'nawiyah. Lafaznya mu'annas, karena padanya ada ta' marbutu, kemudian maknanya pun mu'annas. Wahuma illatani far'iyatani, dan keduanya, ta'rif atau alamiyah dan ta'nis, adalah dua illah cabang. Yang pertama, ta'rif, itu adalah apa? Cabang dari tankir, karena isim, hukum asalnya, asalnya nakirah. Ada pun yang ma'rifah itu cabang, dari apa? Ya, nakirah. Wa tazkir, kemudian tazkir, muzakkar. Ta'nis itu cabang dari apa? Mudzakkar. Ya. Tadi disebutkan bahwa Fatimah dia mamnu' min ash-sharaf karena padanya ada dua illah cabang. Yang pertama ta'rif. Kenapa ta'rif disebut dengan illah cabang? Karena dia cabang dari apa? Tankir, dari nakirah, karena hukum asal isim adalah apa? Nakirah. Yang kedua ta'nis. Kenapa ta'nis disebut dengan illah cabang? Karena dia cabang dari apa? Tazkir. Yang asal pada isim adalah apa? Mudzakkar. Itu. Siapa paham ini? Ya. Wasan yang kedua, apa yang kedua? Yang di sini. Ini maukan dengan yang kedua. Ma fihi wahidatun minha taqumu maqamahuma. Ya. Isim yang padanya ada satu illah, tapi ya satu illah ini bisa menduduki posisi dua illah. Contohnya masajida. Masajida. Masajida jamak dari apa? Masjid. Masabiha jamak dari misbahun, lampu-lampu. Fa innahuma jam'ani, sesungguhnya keduanya masajid dan masabih adalah dua jamak. Wal jam'u far'un 'anil mufrad, sedangkan jamak adalah cabang dari mufrad. Ya. Jamak adalah apa? Cabang dari mufrad. Wa sighatuhuma sighatu muntahal jumu', dan sighah keduanya itu apa? Sighah keduanya ya masajid dan masabih adalah sighah muntahal jumu', sighah yang bentukan-bentukan jamak itu berakhir padanya. Artinya jamak itu masih bisa dijamakan lagi. Tapi kalau sudah dijamakan ya dalam bentuk mafa'il ataupun mafa'il, maka sudah tidak bisa lagi apa dijamakan. Itu kenapa disebut dengan sighah muntahal jumu', sighah bentuk yang mana jamak itu berakhir ya pada sighah ini. Ya. Wa ma'na hadza, di sini jelaskan maksudnya. Maknanya adalah bahwasanya anna mafa'il, bahwasanya wazan mafa'il dan mafa'il, waqafatil jumu' indahuma. Di sini ada yang keliru ya, anhuma si indahuma. Bahwasanya wazan mafa'il dan wazan mafa'il, waqafatil jumu' indahuma. Jamak-jamak itu berhenti pada keduanya. Ya, wa intahat ilaihima, dan berakhir pada keduanya. Fala tatajawazuhuma, dan jamak-jamak itu tidak bisa melampaui dua sigho ini, mafa'il dan mafa'il. Di sini ada contohnya, ada contohnya beliau. Fala yujma'ani marrah ukhra, sehingga dua wazan ini, mafa'il dan juga mafa'il, tidak bisa dijamakkan untuk yang berikutnya. Ataupun dijamakkan untuk kedua kalinya, tidak bisa. Sudah, ya, stop setelah itu. Bikhilaf ghairihima, berbeda dengan tentukan jamak selain mafa'il dan mafa'il. Ya, berbeda dengan keduanya dari bentukan-bentukan jamak. Fa'inna qad yujma', kadang masih bisa dijamakkan. Contohnya kalbun, ya, jamaknya aklub atau juga kilab. Ya. Kemudian fals dijamakkan menjadi aflus. Iya. Tsumma taqul, kemudian kau bisa menjamakkan lagi ini aglub kepada jamak yang berikutnya, yaitu akalib. Di atas apa sihoh muntahal jumu akalib mafa'il. Sama kan? Enggak mesti ya. Awalnya apa? Mim. Yang penting wasanya mafa'il. Enggak mesti awalnya apa? Mim. Akalib, aklub itu jamak. Bisa dijamakkan lagi kepada bentukan yang lain, yaitu sihoh muntahal jumu akalib. Wala yajuzu fi akalib. Ah, kalau sudah dijamakkan di atas sihoh muntahal jumu, maka tidak boleh pada contoh akalib yang sudah dijamakkan di atas sihoh muntahal jumu an yujma' ba'du, untuk dijamakkan. Ya, setelah itu enggak boleh. Ya. Wa kadza a'rub, demikian pula a'rub, jamak dari Arab. Ya, tidak boleh. Dia masih bisa dijamakkan. Ya, kepada a'arib. Ya, kalau sudah dijamakkan ya di atas wazan mafa'il a'arib, maka sudah berhenti, tidak lagi bisa dijamakkan. Itu maksud dari apa? Sihoh muntahal jumu'. Sihoh bentuk yang mana jamak-jamak itu ataupun bentuk jamak-jamak itu berakhir padanya. Ada dua apa? Sihoh. Mafa'il dan mafa'il. Ya. Kemudian, falayajuzu fi a'arib an yujma', maka tidak boleh pada contoh a'arib an yujma' untuk dijamakan. Kama yujma' aklub ala akalib, sebagaimana aklub masih bisa dijamakan kepada akalib. Kemudian juga asol. Asol jamak dari asil. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah, sucikan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di sore hari. Asil itu waktu dari ba'da asr ila al-maghrib. Ya. Jamaknya asol. Ya. Masih bisa dijamakkan lagi, yaitu asail. Setelah ini bisa enggak dijamakkan lagi? Ya bisa. Kenapa? Karena sudah di atas sighabah muntahal jumu' mafa'il. Faka'anna al-jam'a qad takarrara fihima, seolah-olah jamak berulang pada sighabah muntahal jumu' ini, iya kan? Pada wazan mafa'il dan mafa'il itu berulang jamak. Ya, contohnya tadi. Ya. Akalib. Di situ kan berulang jamak. Yang pertamanya apa? Aklub, yang kedua apa? Akalib, berulang kan jamaknya. Ya. Demikian pula yang lainnya. Ya. Fals, aflus, ya, afalis. Ya. Berulang di situ jamak. Ya. Tidak sekali saja. Fa nuzila lidzalika manzilata jam'aini. Wa kadzalika sahra wa hubla fa inna fihima at-ta'nitsa wa huwa far'un an at-tadhkiri. Ya. Saya ulangi. Maka seolah-olah jamak qad takarrara fihima, telah berulang padanya. Padanya, pada keduanya. Kembali ke mana ini? Seolah-olah bentuk jamak itu berulang pada keduanya. Pada sighah apa? Ya, mafa'il dengan apa? Mafa'il. Ya. Fanuzila lidzalika manzilata jam'ain. Oleh karena itu maka dia ya diposisikan seperti posisi dua jamak sekaligus. Ya. Wa kadzalika sahra, demikian pula sahra. Ya. Ini yang contoh yang kedua dari apa? Satu illah yang dia menduduki posisi illah. Posisi dua illah. Yang pertama apa? Sihoh muntahal jumu', yang kedua apa? Ta'nits bil alif al mamdudah, yang kedua ta'nits bil alif al maqsurah. Sahra, sahara, hubla. Ya. Fa inna fihi ma at-ta'nits. Sesungguhnya pada keduanya, sahra dan hubla, ada ta'nits. Wa huwa far'un an tadhkir, dan ya, ta'nits adalah apa? Cabang dari tadhkir muzakkar. Wa huwa ta'nitsun lazim, dan ta'nits yang ada pada contoh sahra dan hubla itu adalah ta'nits yang lazim, melekat. Berbeda ta'nits pada semisal muslimatun, enggak lazim ini taknya, bisa hilang enggak? Muslimun, bisa enggak? Bisa, itu ghairu lazim taknisnya. Adapun taknis yang ada pada sohra ataupun hubla atau yang semisal keduanya, ini taknisnya lazim. Munazzalun luzumuhu manzilata taknisin tani, maka diposisikan atau didudukan kelazimannya taknis ini seperti manzilanya taknis kedua, sehingga pada contoh sohra dan hubla ada dua macam apa? Taknis. Ya, yang pertama ta'nits ya dengan alif, ya dengan alif apa? Mamduda ataupun alif apa? Maksur. Yang kedua apa? Ta'nits lazimah, ta'nits yang lazim. Dari sisi ta'nits ataupun tanda ta'nitsnya itu alif mamduda ataupun maksurnya tidak bisa dihilangkan, menetap, maka ini didudukkan pada posisi ta'nits yang berikutnya. Nah itu. Walihadzal bab makanun ya'ti syarhuhu fihi insyaallah ta'ala. Untuk bab ini akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Ya. Demikian. Ya. Nanti akan ada penjelasannya kata beliau di tempatnya. Ya, secara khusus. Ya, ada pembahasannya ini insyaallah. Ya, kayak masjid jamak. Saya ingin mengatakan jamak itu cabang dari apa? Mufrad itu illah. Yang kedua, bentuknya sehingga muntal jumu' itu tidak ada bentukan-bentukan mufrad yang semirip dengannya. Jadi kalau bentukan-bentukan jamak, ya bentukan-bentukan jamak itu biasanya ada. Ya, yang setara dengannya dari bentuk mufrad. Nanti insyaallah lah pada tempatnya. Wa hukmuhu an yujarra. Kemudian hukum daripada isim lain sharif adalah dijarkan dengan fathah niabatan 'anil kasrah sebagai ganti dari kasrah. Hamalu jarrahu 'ala nasbihi, mereka membawa jarnya isim lain sharif kepada nasabnya, yaitu menyamakan jarnya isim lain sharif dengan nasabnya. Ya, apa dengan apa nasabnya? Isim lain sharif dengan fathah, maka jarnya pun dibawa kepada nasabnya. Kama akasu dzalika fil babi sabiq, sebagaimana mereka orang Arab ataupun an-nuhat membalik hal itu ya pada bab yang sebelumnya. Apa bab sebelumnya? Jamak muannatsi salim. Jamak muannatsi salim ketika majrur dengan apa? Kasrah. Ketika mansubnya dengan kasrah. Berarti nasabnya dibawa kepada apa? Jarnya. Ya pada pembahasan yang sore dibalik. Jarnya dibawa kepada apa? Nasabnya imbang berarti ya. Takul, kau katakan marutu bi Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a. Marutu bi Fatimata wa masajida wa masabiha wa sahra'a. I'rabnya bagaimana? Marutu fi'lun wa fa'il marra fi'lun madin mabni ala sukun ittisalih bi dhamir raf'in mutaharrik. Atta dhamir mutasil mabni ala dhamm fi mahalli raf'in fa bi Fatimata. Bi Fatimata. Al-jar wal majrur ba harful jar. Fatimata ismun majrur bi ya bil ba wa alamatu jarhi al fathah niyabah li'annahu ya la yansarif ya wa ma ya ba'daha ma'tufat 'alaiha, setelah itu diathafkan kepada Fatimah. Masajid juga orang munsharif ya, demikian pula masabih dan sahra. Qala Allah ta'ala wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub. Di sini mana syahidnya? Ibrahim, di mana dia dijarkan dengan apa? Ya, dengan fathah. Ya, dijarkan dengan fathah niyabah 'anil kasrah. Kenapa? Apa yang menghalangi? Ya. Sharaf pada contoh Ibrahim 'alamiyah dan ajamiyah, ajam. Ya. Demikian pula Ismail, Ishaq dan Yaqub. Ya, majrur dengan ila. Ibrahim majrur dengan ila dalam istilahnya karena diathafkan kepada ya majrur. Semuanya sama tanda jarnya fathah semua. Alasannya juga sama, alamiah dan apa? Ajamiah semua. Nama-nama ajam. Wa qala ta'ala ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamatsila. Mereka syaitan-syaitan ataupun jin-jin bekerja untuk Nabi siapa? Sulaiman, sesuai dengan apa yang dikendakinya. Dari membuat maharib dan juga tamatsil. Di sini syaitan mana? Mahariba. Jamak dari apa? Mahariba. Ya mihrab. Tamatsil dari apa? Tim. Timsal, ya timsal, ya. Semuanya majrur dengan min dan tanda jarnya apa? Fathaniya ba'anil kasra li'annahu lain sharif. Apa ilahnya pada contoh maharib dan tamathil? Sighah muntahal jumu', ya. Sama wasanya ya, mafa'il, maharib, ya tamathil juga sama, ya. Mafa'il. Wa istathna, di sini enggak dijelaskan, ya. Mungkin di tempat yang lain ya nanti. Wa istathna, rinciannya ada ya. Kalau nanti enggak dibawakan di sini ya mungkin perlu kita untuk menambahkannya. Wa istathna min dzalika suratani ihdahuma an tadkhula 'alaihi al. Kemudian dikecualikan ya dari itu semua. Dari itu semua maksudnya apa? Ya dari ada musarfi. Ya, dari tidak bisa disarfnya, yaitu suratan dua bentuk. Dikecualikan dari itu semua, yaitu dari tidak bisa disarfnya suratan dua gambaran. Yang pertama antar khula alaihi al, ketika dimasuki oleh al. Ya. Wasaniyah, yang kedua an yudhaf, ketika diidhafahkan. Maksudnya kalau dimasuki al maka dia kembali apa? munsharif, ataupun diidhafahkan maka dia kembali apa? Munsharif. Fa innahu yujarru fihi ma bil kasrati 'ala al-asli. Maka sesungguhnya yujarru fihi ma, dijarkan fihi ma pada keduanya, bil kasrati 'ala al-asli. Pada keduanya pada apa di sini sebutkan? Wasaniya an yudhaf. Fa innahu sesungguhnya yujarru fihi ma, dijarkan pada keduanya. Pada keduanya pada apa ini? Ya. Yujarru fihima bil kasrah 'ala al-asl, dijarkan pada keduanya. Pada al. Pada al dan idhafah. Fa innahu yujarru fihima, dijarkan mana naibul fa'ilnya di sini? Yujar. Ya maksudnya mana naibul fa'ilnya di sini? Fa innahu yujarru fihima bil kasrah 'ala al-asli. Ya. Mustatir artinya apa? Huwa kembali ke mana? Sungguhnya dia dijarkan, ya isim yang lain sharif itu. Ya. Isim yang sharif tersebut dijarkan pada keduanya, yaitu ketika dimasuki al ataupun idhafah dengan kasrah alal asli sesuai dengan apa? Aslinya. Ya, fal ula yang pertama nahu wa antum ma'akifuna fil masajid. Ya, sedangkan kalian ataupun dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Di sini syaitnya mana? Al-masajid. Dijarkan dengan kasrah. Iya. Kenapa? Karena dia kemasukan al. Meskipun dia padanya ada satu illah, ya kan? Yang menduduki posisi dua illah. Itu apa illahnya? Masajid? Iya. Sirah muntahal jumu'. Wazan apa? Mafa'il. Iya. Wasaniya yang kedua. Contoh. Fi ahsani taqwimin. Fi ahsani taqwimin. Ahsan. Nah itu. Dia aslinya apa? Khairu munsharif. Kenapa? Illahnya ada berapa di sini? Dua illah far'iyatan. Itu apa? Yang pertama, wasfiyah sifat. Yang kedua, wazan fi'il. Wazan fi'il. Fi ahsani taqwim. Di sini dijarkan. Kenapa? Karena dia diidhafahkan kepada yang setelahnya. Fi ahsani taqwimin. Ya. Bisa dipahami insyaAllah ya. Ya. Kemudian, wa tamthili fil asli biqawli bi afdalikum awla min tamthili ba'dihim biqawlihi marutu bi Utsmanina. Contoh yang saya bikin, contoh yang saya datangkan fil asl pada matan, ya, pada matan dengan ucapan saya bi afdalikum, lihat pada matan beliau Ibnu Hisham ketika menyontohkan isim yang ghair munsharif, kemudian dia kembali yang dia ghair munsharif ya, adalah fayujarru bil fathati nahu bi afdala minhu. Maka dia isim lain sharif, ya dijarkan dengan fathah. Contohnya apa? Fi afdala minhu, kata beliau Ibn Hisham. Contoh yang saya datangkan pada asal, pada matan, dengan ucapan saya bi afdalikum, berarti yang apa? Bi afdalikum yang munsharif ini ya. Yang isim lain sharif, yang dia menjadi kembali munsharif dengan sebab apa? Idhafah. Contoh yang saya datangkan, kata beliau dalam asal, yaitu bi afdalikum awla min tamthili ba'dihim biqawli marartu bi'utsmanina. Ini lebih utama, lebih bagus daripada contoh yang didatangkan oleh sebagian yang lain dengan ucapannya marartu bi'utsmanina. Sebagian mencontohkan dengan bi'utsmanina. Utsman munsharif atau munsharif? Utsman ghair munsharif. Kenapa? Apa ilahnya? Dua apa satu? Ya, dua illah far'iyah. Yang pertama alamiah, yang kedua ya ziyadah apa? Al-alifan nun. Ya, Utsmanu. Diidhafahkan. Utsmanina. Sebagian mencontohkan demikian. Marotu bi Utsmanina. Kata Ibn Hisham, contoh yang saya datangkan dalam asal itu lebih bagus. Yaitu bi afdolikum. Daripada contoh yang didatangkan oleh sebagian yang lain. Yaitu bi Utsmanina. Mengapa demikian? Fa innal a'lama la tudhafu hatta tunakar. Lihat alasannya nih. Ini perlu perhatian sedikit. Karena yang namanya a'lam, nama-nama, itu tidak boleh diidhafahkan hatta tunakkar, kecuali setelah diniatkan nakirah, tidak dimaukan Utsman tertentu ini ya, seperti fulan saja ya, la tudhafu hatta tunakkar, karena yang namanya alam, nama-nama tidak boleh diidhafahkan hingga dinakirahkan, hingga diniatkan apa? Nakirah. Lihat, fa idza sara nahwu Utsman nakirah zala minhu ahadu sababaini almani'aini lahu minasurfi. Fa'idha, dan apabila contoh Utsman menjadi nakirah, maka hilanglah dari Utsman satu dari dua sebab yang menghalangi dari sharf. Yaitu apa? Alamiahnya hilang berarti kan? Iya. Jadi contoh Utsman ini kata beliau kurang tepat. Kenapa? Karena Utsman kalau dia dibiarkan sebagai alam ma'rifah, enggak boleh didhafahkan. Boleh dia didhafahkan dengan apa? Cara meniatkan nakirah, tidak dimaukan Utsman tertentu. Ah, kalau tidak diniatkan ya dengan Utsman ini ma'rifah tapi nakirah, maka hilang apa? Alamiahnya hilang berarti kan? Bukan alamiahnya hilang kan? Paham ya? Ya. Ya, salah satu sebab yang menghalangi sharaf pada Utsman jadi hilang kan? Itu apa alamiahnya? Kenapa? Tidak dimaukan Utsman tertentu, tapi nakirah. Ya, fadakhala fi babi mayan sharif. Maka akhirnya apa? Utsman menjadi masuk pada contoh-contoh bab yang munsharif. Ya. Jadilah Utsman masuk pada bab isimnya apa? Munsharif jadinya. Iya kan? Utsman nih. Kalau antum mau kan Utsman tertentu Utsmanu, tapi kalau antum mau kan Utsman bukan tertentu Utsmanun munsharif ya. Karena tidak dimaukan Utsman ma'rifah ataupun alamiah. Ya. Ah, sedangkan Utsman kalau dibawakan harus diniatkan akhirah. Berarti Utsman ya kurang tepat kalau dijadikan contoh isim lain sharif. Kenapa? Dia munsharif. Kenapa? Karena dia sudah diniatkan akhirah. Ah itu, alasannya. Sudah dipahami enggak nih? Hah? Bingung, bilang lagi belum? Nah, jadi contoh yang dibawakan oleh Ibnu Hisham dalam asal bi afdhalikum untuk contoh isim lain sharif yang dia menjadi munsharif dengan sebab idhofah, itu lebih bagus bi afdhalikum daripada contoh yang datang oleh sebagian yang lain, itu bi Utsmanina. Alasannya apa? Karena Utsman itu alam. Yang namanya alam tidak boleh didhafahkan. Boleh dia didhafahkan tapi harus diniatkan terlebih dahulu nakirah. Iya. Tentunya kalau diniatkan nakirah berarti satu sebab yang menghalangi Utsman itu ghairu munsharif hilang itu alamiahnya. Ya kalau dia hilang alamiahnya ngapain dijadikan contoh untuk pembahasan kita ini, iya kan? Kita sedang membahas apa isim yang lain sharif. Berarti dia munsharif. Ya sama saja dengan antum contohkan marartu bi Muhammadina. Enggak beda gitu. Ya. Walaisal kalam, walaisal kalamu fi. Padahal pembahasannya bukan tentang isim yang munsharif. Sedangkan Utsman di sini munsharif kan? Munsharif atau munsharif? Pada contoh tadi, marutu bi Utsmanina. Utsman munsharif atau munsharif? Munsharif kenapa? Karena tidak diniatkan dengan Utsman apa? Ma'rifah, Utsman tertentu. Sama dengan marutu bi Muhammadina. Ya, bisa limina dan semisalnya. Ya. Bi khilafi afdol, berbeda dengan contoh afdol pada contoh bi afdolikum. Fa inna mani'ahu min as-sarf as-sifah wa waznul fi'li, sesungguhnya menghalangi ya afdol dari sarf adalah sifat dan wazan fi'il. Ya. Wa huma mawjudani, dan dua illah ini yaitu apa? Sifat dan wazan fi'il tetap ada pada afdol. Ya. Mawjudani fi adhaftahu am lam tudhifu, apakah engkau idhafahkan afdol ataupun engkau tidak idhafahkan afdol, tetap kan ada kan dua ilah ini kan. Iya, beda enggak dengan tadi Utsman? Beda. Iya, nah itu wa kadzalika tamthili bil afdol, demikian pula percontohan saya, nah itu contoh yang saya datangkan dalam matan bil afdol. Ya, tadi dalam matan dia berkata bil afdoli itu lebih utama aula min tamthili ba'dihim biqawlihi, daripada contoh yang didatangkan oleh yang lain dengan ucapan penyair. Ya, ra'aitul walida ibn al-yazidi mubarakan syadidan bi'aba'il khilafati kahiluh. Ya, saya melihat al-walid ibn al-yazid mubarakan, diberkahi syadidan, dia kokoh apa ini? Hah? Kahiluh, abahunya kuat untuk memikul beban-beban kekhilafahan. Di sini syaitnya mana? Al-Yazid itu. Ra'aitu al-Walid ibn al-Yazid. Ibn al-Yazidi. Ya. Yazid. Yazid itu munsharif atau ghairu munsharif? Ya. Ghairu munsharif. Kenapa? Alamiah yang pertama nama Yazid. Yang kedua apa? Wazan fi'il. Ya. Yazid. Tapi di sini munsharif. Kenapa? Dimasuki al. Iya, al-Yazid. Iya, beda dengan al-Walid. Iya, beda dengan al-Walid. Ya, kalau dia al-Walid beda. Dia munsharif. Iya. aslinya munsharif. Ya. Kenapa? Di sini saya disebutkan li'annahu yahtamil an yakuna qaddara fi Yazid asyya'a fa sara nakira. Ini pun kurang tepat gitu. Mereka yang mencontohkan al-Yazidi kurang tepat. Lebih tepat contohnya Ibnu Hisham bil afdhali tadi. Ya. Kenapa? Li'annahu yahtamil an yakuna qaddara fi Yazid asyya'a fa sara nakira. Lihat. Karena memungkinkan untuk penyair menakdirkan pada contoh Yazid asyya'a umum, bukan Yazid tertentu. Fasara nakira. Maka jadilah Yazidnya apa? Nakira. Iya. Karena dia nakira. Thumma adkhala alaihi al. Iya, kemudian penyair memasukkan padanya al. Untuk memakrifahkannya. Iya. Fa'ala hadha laysa fi illa waznul fi'li khasah. Maka atas dasar ini tidak ada pada contoh al-Yazid apa? Illa, kecuali satu illa saja. Itu apa? Wazan fi'il saja. Nah, itu juga ada kelemahan. Jadi saya ulangi. Contoh ataupun mereka yang mencontohkan dengan al-Yazid kurang tepat. Ya, kenapa? Karena Yazid bisa diniatkan apa? Nakirah. Bukan Yazid tertentu. Kalau nakirah, ya berarti tidak menghalangi. Bukan illah, ya kan? Yazid, bukan Yazid tertentu. Ah, untuk memastikan bahwasanya yang dimaukan Yazid tertentu, ditambahkan al-Yazid. Berarti ma'rifahnya bukan dengan alamiah nama tadi kan, tapi dengan al gitu. Berarti tersisa illah pada al-Yazid hanya satu, ya kan? Itu adalah apa? Fi'il, alamiah sudah hilang. Di sini ma'rifahnya dengan al. Ya, saya paham enggak nih? Saya ulangi ya. Ya, ini ada kelemahan dikarenakan contoh ini memungkinkan untuk si penyair menakdirkan pada Yazid asya sama nakirah juga. Makna nakirah, fasara nakirah dimaukan dengan Yazid asya yang sifatnya umum. Fasara nakirah sehingga jadilah Yazid di situ nakirah. Kemudian penyair memasukkan al li ta'rif untuk memaksudkan Yazid tertentu. Atas dasar ini maka tidak ada pada al-Yazid kecuali satu illah saja, itu wazan fi'il saja. Nah itu. Kemudian wa yahtamil an yakuna baqin ala alamiyati wa al-za'idatun fihi kama za'ama man masala bih. Ya. Juga memungkinkan. Jadi kemungkinan yang pertama tadi bahwasanya Yazid dimaukan nakirah. Alif lam dimasukkan untuk memakrifahkan. Kemungkinan yang kedua yaitu bahwasanya al-Yazid an yakuna baqin ala alamiyatih. Jadi al-Yazid dia tetap di atas kealamihannya. Sedangkan al yang masuk al tambahan saja, bukan al-mu'arifah. Perbedaan yang pertama tadi al-mu'arifah memu'arifahkan. Yang kedua al yang tambahan saja sehingga Yazid di atas kealamihannya. Ya. Wa al-za'idah, alnya za'idah berarti padanya. Kama za'ama man masalabi, sebagaimana yang disangkakan oleh, sebagaimana yang di duga ataupun yang dianggap oleh orang yang mencontohkannya. Ya, jadi al-Yazid kata mereka alnya tambahan sehingga Yazid di sini ghair munsharif. Ya, dia ghair munsharif aslinya. Kenapa? Karena wazan fi'il dan apa? Alamiah. Kemudian dimasuki al, maka dia munsharif. Ya, cuma tadi ada kelemahan karena memungkinkan Yazid ataupun penyair memaukan dengan Yazid ini nakirah. Iya kan? Memungkinkan kan? Memungkinkan nakirah. Kemudian alnya alif lamnya al-mu'arifah. Sehingga yang tersisa hanya satu illah saja. Yaitu apa? Wazan fi'il saja. Ya, kata, sedangkan contoh yang dicontohkan Ibn Hisham, ya tidak ada kemungkinan lain. Bil-afdoli. Ya, bil-afdoli. Di sini mesti dia. Dua illahnya masih ada. Yaitu apa? Bil-afdoli. Yang wasfiyahnya masih ada. Yang kedua, wazan fi'il masih ada. Kalau al-Yazid memungkinkan untuk apanya yang hilang? Ya, alamiahnya yang hilang ataupun ma'rifahnya hilang. Dengan apa? Meniatkan nakirah. Berarti alif lamnya apa? Al-mu'arifah. Ya, juga memungkinkan al-Yazid tetap dia di atas kealamiahnya. Berarti alif lamnya apa? Tambahan. Ya, sudah paham lagi? Ya, silakan ada yang masih belum paham atau minta diulang, akan saya ulang. Ya. Ya, kalau yang Utsman tadi yang contoh yang didhafahkan. Kalau yang kedua ini al-Yazidi ataupun al-Afdhali, contoh yang beral. Jadi isim lain sharif dia itu kembali menjadi munsharif, bisa dikasroh, bisa menerima kasroh. Ya, ketika yang pertama dimasukkan oleh al, apakah alnya al-mu'arifah atau alnya za'idah. Sama. Ya. Yang kedua, apabila dia didhofahkan, maka dia kembali bisa menerima kasrah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani. Pada ahsani, walaupun sharif apa? Wasfiyah dan wazan. Wazan fi'il. Ya, seperti itu. Kalau tadi yang sebelumnya, bisa difahami ya. Jadi sebelumnya dijelaskan oleh Ibn Hisham, ya, saya ringkas. Bahwasanya di antara kalimat yang dia keluar dari i'rab asalnya adalah isim la yansharif. Isim la yansharif. La yansharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima apa kasrah ketika majrur. Ya, kemudian disebutkan di situ definisi ataupun batasan dari isim la yansharif, yaitu isim yang padanya ada dua illah cabang dari illah yang 9 ataupun padanya ada satu illah tapi bisa menduduki posisi apa? Dua illah. Pada contoh tadi siwa mutal jumu' apa ilah yang ada padanya itu kalau kita teliti ternyata dua ilah ya kan. Yang pertama dari sisi sihohnya, ya sisi sihohnya di mana tidak ada dari isi mufrad yang sewazan dengannya. Kalau semua bentukan-bentukan jamak itu ada yang serupa ya dengan bentuk mufrad seperti kutub. Ada itu yang serupa dengan bentuk mufrad. Kubul misalnya. Dubur. Ini mufrad. Tapi kalau isim yang dia di atas sirah mutal jumu' tidak ada bentuk mufrad yang mirip dengannya. Nah itu satu illah. Yang kedua dia jamak. Jamak adalah cabang dari apa? Mufrad. Nah itu sudah pahami. Jadi kalau kita teliti kembali sirah mutal jumu' itu satu illah tapi kalau diteliti ya ada dua illah. Makanya dikatakan satu illah bisa menuduki pasal dua illah. Karena masajid ya, ataupun mafa'il dan mafa'il itu tidak ada bentukan mufrad yang setara dengannya, yang sama dengannya. Berbeda dengan wazan-wazan jamak yang lain dari jamak-jamak taksir. Ada gitu yang mirip dari bentuk mufrad. Yang kedua tadi. Ya, dari sisi dia jamak, cabang dari apa? Mufrad. Ada punya mu'anaf ya tadi. Ya, telah disebutkan. Yang satu kembali kepada ta'nis dan ta'nis cabang dari apa? Tazkir. Sisi yang kedua ta'nisnya ini melekat tidak bisa terpisah darinya, ini menduduki ilah yang kedua gitu ya, ta'nis lazimah tadi. Semoga bisa difahami ya. Ya silakan barangkali ada yang belum paham ya. Ya kemudian nanti mungkin bertanya mengapa sih ketika beral ataupun idhofahkan kepada mensorif, jawabannya adalah bahwasanya alif lam dan idhofah adalah ciri khusus dari apa? Dari isim. Isim itu lain sorif, walaupun sorif karena dia menyerupai apa sebelumnya? Fi'il. Ya, menyerupai fi'il. Dan ketika di al, dimasuki al, ataupun didhofahkan, maka keserupaannya dengan fi'il semakin jauh. Maka dia kembali apa? Munsorif. Ya, saya ada pembahasan yang lebih rinci dari ini, tapi yang ini ringkasannya. Ya, cukup insyaAllah. Sudah paham ya? Ya itu kenapa isim yang beral ataupun isim yang sorif yang beral dan didhofahkan itu munsharif karena keserupaannya dengan fi'il semakin jauh. Iya. Adapun yang dia huruf munsharif sudah kita pernah jelaskan kalau salah ya di mana ya? Kenapa isim itu huruf munsharif? Karena menyerupai fi'il pada dua illah. Yang pertama kembali kepada apa? Makna, iya. Yang kedua kembali kepada apa? Lafaz. Sudah ya di itu fa ya kalau salah ya? Nah itu didengarkan lagi rinciannya di situ saya sebutkan kalau salah. Ya, pada fi'il itu ada dua illah yang menyebabkan dia tidak bisa ditanwin. Ah, ketika pada isim juga ada yang seperti itu, yaitu ada dua illah yang kembali. Ya, pertama kepada makna dan lafadznya, seperti yang ada pada fi'il, maka dia orang munsharif. Ya, dengan matanya al dan idhofah, jauh dia serupanya dengan fi'il, maka dia kembali apa? Munsharif. Ya, cukup insyaAllah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini. Subhanallah, bihamdik, syurullahi ilahi ilahi anta, syafurullah, syurullahi, assalamualaikum.